dan akan menentukan terkait dengan waktu kita untuk menunaikan ibadah sahur. Ya. Baik, bismillah. Siapa yang baca? Ah, Sanif, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. La yamna'annakum min sahurikum adzanu Bilal. Qal haddatsana Ubaid ibn Isma'il an Abi Usama. An Ubaid an Ubaidillah an Nafi' an ibn Umar wal Qasim ibn Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha anna Bilalan kana yu'addinu kana yu'addinu bilail faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu hatta yu'addina kulu washrabu hatta yu'addina ibnu ummi maktum fa innahu la yu'addinu hatta yatlu'a fajr. Qala al-Qasim wa lam yakun baina adani baina adanihima illa an yarqa dha wa yanzila dha. Baik, hadis ini dijelaskan juga oleh Imam Muslim ya dalam kitab sahihnya nomor hadis 1902. Jadi ini di Al-Bukhari juga ada, di hadis Muslim juga didapati ya. Baik, kita coba lihat bismillahirrahmanirrahim bab yang ke-17 ya, dari masih kitab Shaum, kitab ke-30. Jadi subbab ya yang ke-17. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembahasan ini terkait dengan subtema masih terkorelasi dengan pembahasan puasa, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'annakum min sahurikum adzanu Bilal. Ya, ini nanti ada korelasinya dengan satu sabda Nabi. Jadi ini dibuka dulu temanya dengan sabda Nabi yang umum sifatnya, kemudian akan didetilkan. Nanti ada riwayat, nanti kita akan dapatkan ya di riwayat yang terpisah. Jadi ada kondisi begini. Ada kondisi pada masa-masa awal puasa itu ya, ketika mulai disyariatkan, orang kan batasannya taunya fajar ya, subuh gitu ya. Itu di Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayutul abyadu minal khayutil aswadi minal fajar, gitu kan. Nah, kemudian yang paling populer kan adzan di masa Nabi SAW, siapa muadzinnya? Bilal kan? Nah, Bilal kemudian adzan ya. Nah, kita ada kisah yang sebetulnya kisah yang cukup unik juga, bahwa nanti di era Madinah itu, setelah kemudian Nabi hijrah sallallahu alaihi wasallam kemudian ke Madinah, ada sebuah kisah yang menjadikan nanti adzan subuh itu menjadi dua kali. Ya, adzannya Bilal dengan adzannya Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhuma untuk keduanya. Jadi kisahnya begini, secara singkat, Nabi punya sahabat ya bernama Abdullah bin Abi Maktum radhiyallahu taala anhu, dan beliau sahabat mulia. Dengan wasilah gitu ya, kejadian beliau itu turun surah An-Naba, amma yatasaalun itu. Ya, Abdullah bin Abi Ummi Maktum ini sahabat yang sangat luar biasa, senang dengan keislaman ya, gemar menunaikan ibadah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangannya yang tertutup ya dari maksiat. Saya selalu mengatakan orang-orang yang orang menyebutnya enggak bisa melihat, dengan bahasa-bahasa buta dan sebagainya, saya lebih mengistilahkan bahwa ini pandangannya ditutup oleh Allah untuk tidak melihat maksiat. Nah, jadi lebih concern dengan pendengaran, lebih concern dengan hatinya untuk fokus kepada nilai-nilai kebaikan. Ya, alhamdulillah. Kemudian ini semangat-semangatnya ibadah. Ada persoalan sederhana sebetulnya ya, karena ada keterbatasan itu dalam konteks beliau untuk beraktivitas. Ini untuk ke masjid semangat, jadi zuhur ke masjid kan, kemudian asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, subuh jadi masalah ya. Karena jadi masalahnya apa, walaupun sekitaran Madinah itu hanya sekitaran Masjid Nabawi sekarang ya, luasannya nanti kalau bisa ada taklim di sana bisa kita lebih gambarkan lebih jelas ya. Jadi sekitaran teman-teman sekalian, kesan Masjid Nabawi itu dulu Madinah itu kurang lebih segitulah ya. Nah, cuma untuk datang ke Masjid Nabi yang sekarang lokasinya dekat dengan makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita lihat di Raudhah itu, nah itu ukuran masjidnya segitu, sampai yang ada tambahan manik-manik itu. Lampunya di, kalau kalian insyaallah nanti ke sana atau yang pernah ke sana kan tahu ya, ada Raudhah, ada yang Raudhah itu karpet hijau, kemudian nanti ada yang manik-manik karpet merah. Walaupun sekarang diijauin semua tuh. Ya, di atasnya ada lampu-lampu yang sekarang enggak mengalami renovasi. Nah, itu wilayah Masjid Nabi segitu dulunya. Nah, untuk ke masjid ini kalau dari zuhur ke asar mungkin masih nyaman ya, orang juga banyak gitu kan, banyak bisa dibimbing dan sebagainya, dan bisa i'tikaf. Maghrib ke isya waktunya singkat, bisa i'tikaf, pulang bisa lebih longgar. Untuk subuh, untuk berangkat ya, kadang-kadang dalam kondisi yang berangkat bisa dalam keadaan gelap ya, ini ada kesulitan, sehingga bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aliyah ruhsatun, apakah di waktu subuh ini beliau bisa mendapatkan keringanan, artinya ke masjid Nah, sekarang lihat jawaban Nabi ya. Jawaban Nabi itu enggak langsung mengatakan misalnya boleh juga tidak. Tapi memberikan pandangan kepada beliau tentang bagaimana dahsyatnya sholat subuh itu. Kata beliau, atasma'ul adhan, ya, apakah engkau masih mendengar adhan? Nah, jadi ukur jarak rumahnya itu masih kedengaran enggak adhannya Bilal. Kan? Nah, kata beliau, bala, ya, saya masih dengar adhan. Ya. Masih dengar adhan. Ini menunjukkan adhan itu, ya, ini lebih menekankan kepada suara, ya, kepasihan, suaranya, dan lagu itu nomor sekian lah. Ya, jadi irama nomor sekian. Jangan sampai kita iramanya bagus tapi orang makin terdayu-dayu ngantuk tidur lagi gitu. Ya. Jadi suara Bilal itu enggak pakai mikrofon kan seperti sekarang enggak ada pengeras suara ya zaman dulu. Masih kedengaran. Ya artinya ketika masih terdengar berarti jaraknya kan terukur oleh Nabi kan. Nah, madum tatas mawla adzan addiha fil masjid. Selama masih terdengar adzan tunaikan salat itu subuh itu di masjid. Bima makna kurang lebih demikian ya bahasa ilustrasinya. Maka nah lihat nah ini bacaan sahabat. Jadi cara membacanya seperti itu. Kalau ada satu amalan dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang tetap kita dimotivasi untuk menunaikannya dalam suasana-suasana yang tidak mudah. Jadi bukan suasana umum dalam konteks yang semua orang mungkin bisa ngejar itu. Ini menandakan ada keutamaan yang tidak biasa. Sehingga cara pandang kita bukan melemah tapi harus lebih menguat. Ya, bertambah motivasinya. Jadi kalau kita misalnya diisyaratkan di Al-Quran, ya masih diminta kita menunaikan walaupun misalnya bahkan ke level yang bukan fardu. Ya, contoh misalnya tahajud. Tahajud hukumnya apa? Sunnah. Ya, tapi sunnah yang tidak biasa. Sunnah yang disandingkan dalam Al-Quran dengan waktu sholat fardu. Jadi ketika Allah menyebutkan waktu-waktu sholat fardu, kan? Kemudian disandingkan tahajud, terus diberikan keutamaan. Walaupun disebutkan di situ hukumnya sunnah. Ya, karena statusnya nafilah. Di Quran surah 17 Al-Isra itu, ayat 78 deh. Ada itu yang sholat fardunya, kemudian 79-nya kan tahajud. Ya, sampai dengan 80-81 ya kan dengan keutamaannya. Aqimis salata lidulukish samsi ila ghasaqin lail wa qur'anil fajr inna qur'anil fajr kana mashhuda. Ini masih terkait dengan salat fardu. Zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuh diakhirkan karena menunjuk satu keutamaan. Ya, lalu apa yang terjadi setelah itu? Kemudian wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Lah, jadi dan dari sebagian malam itu silakan kamu istirahat dulu malamnya bangun tunaikan tahajud kan. Sampai saking pentingnya ini tahajud walaupun nafilah hukumnya sunnah sebagai tambahan itu ilustrasi menggunakan kata nafilah kemudian pakai ta dan tasydid sebelum akhir ya asalnya kan hajada itu ya hajada itu bangun setelah istirahat ya di malam hari jadi kita istirahat dulu bangun beraktivitas itu hajada tapi kalau kita gunakan ta berarti usaha yang sungguh-sungguh yang serius gitu kan untuk melakukan perbuatan itu di antara rumus sharafnya bisa pakai ta. Kalau ada tasydid sebelum huruf akhir ya. Kemudian di sini misalnya kan hajadah huruf akhirnya kan dal kan? Ha, jim, dal. Dal huruf akhirnya maka sebelum akhirnya kan jim. Ya. Ditambahkan tasydid ini menunjukkan sesuatu yang tidak mudah. Ya, tasydid itu syaddada yusaddidu ya, syadda yasuddu tasydidan, yaitu asalnya itu seakar dengan kata syiddah, sesuatu yang tidak mudah, berat gitu. Ya, jadi usaha yang sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu walaupun itu enggak mudah. Ya, tahajud itu sunnah, tapi kan enggak mudah bangunnya. Coba kalau di Ramadan mungkin motivasinya lebih tinggi kan? Tapi coba di luar Ramadan, apa semua orang bisa tahajud? Belum tentu kan? Nah, jadi setiap malam itu kita harus usaha kalau mau bangun, pasang alarm kan, bahkan 3 kali. Pengen bangun jam 3, alarm dari jam 2 kan? Jam 2, 2 jam setengah, ya, 2 jam 2.30, ya mau jam 3 kurang seperempat kan gitu kan? Jam 2 yang buat matiin jam 2.30, yang 30 matiin buat jam 3 kurang seperempat baru bisa bangun kan? Itu pun masih begini-begini juga. Apa tuh bahasa Belandanya? Nuntutan. Jadi masih begitu juga tuh. Ya, nah yang saya ingin maksudkan adalah bagaimana kondisinya tahajud malam enggak semua orang bisa tapi ditekankan di situ walaupun cuma sunnah. Berarti mengandung sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat yang tidak sama dengan sunnah-sunnah yang lainnya walaupun yang lain punya keutamaan. Nanti di ayat-ayat selanjutnya 80-81 dijelaskan bagaimana keutamaan tahajud itu. Ada 4 keutamaannya. Jelas ya? Nah di sini pun cara baca kita mesti begitu. Kita mesti belajar kepada sahabat mulia Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Ya ini saya nih mata nggak lihat. Jarak rumah ke masjid nggak terlalu jauh juga gitu kan. Ya artinya ada jarak lah gitu ya. Nggak terlalu jauh pun bisa diukur gitu kan. Nggak terlalu dekat lah dalam konteks ini. Jadi mata nggak bisa lihat. Kemudian suasana juga belum terang kan. Nah, Nabi tetap mendorong untuk ke masjid. Berarti ada sesuatu yang penting. Ada sesuatu yang istimewa gitu ya, yang enggak sama dengan ibadah-ibadah lain. Nah, cara pandang kita begitu. Kalau melihat satu ibadah kemudian ditekankan di situ berarti ada yang istimewa, bukan ibadah biasa. Maka akhirnya apa? Beliau kemudian memahami situasi seperti apa. Nanti dan lain waktu kita lihat tafsir bagaimana keutamaan subuh itu, ya. Dari mulai terkait kesehatan, malaikat mendoakan, keberkahan banyak di situ dan sebagainya gitu kan. Nah, yang paling menarik adalah dari sejak itu termotivasi beliau berangkat lebih awal. Jadi yang biasanya kemudian misal sekarang subuh 4:30, yang biasanya berangkat jam 4 jadi 4:30 gitu kan. Atau sebelum itu lebih awal. Jadi begitu berangkat sampai yang adzan subuh pun sejak saat itu, ya, itu tercatat Abdullah bin Abi Maktum, ya, untuk adzan salatnya. Jadi untuk permulaan salatnya. Jadi beliau kemudian adzannya Bilal yang mulanya kemudian untuk adzan subuh itu dinaikkan untuk mengingatkan, ya, sebagai pengingat gitu kan, sebentar lagi nih Abdullah bin Abi Maktum akan adzan dan masuk pada subuh. Ya, jadi kalau fajar itu kan ada fajar shadiq, fajar kadzib gitu kan. Fajar kadzib itu pembuka seperti cahaya sudah datang tapi belum subuh. Nah, itu ya. Nah, itu kurang lebih ilustrasinya lah. Kemudian Bilal kemudian adzan, ya, memberikan isyarat. Setelah itu kemudian Abdullah bin Abi Maktum adzan yang subuhnya, yang sesungguhnya, yang untuk ibadah itu. Itu peristiwa yang sangat luar biasa dan terbawa sampai dengan Ramadan nanti. Ya, nah, orang kan ada yang belum ngerti nih, begitu dengar kan adzan Allahu Akbar Allahu Akbar, taunya fajar kan, adzannya Bilal kan. Bilal, jadi begitu lagi makan begini, gitu kan. Udah adzan nih gitu ya. Nah, yang seperti itu. Jadi akhirnya Nabi mengeluarkan kemudian di sini statement, ya, kalimat Nabi la yamna'annakum min sahurikum adzanu Bilalin, ya. Enggak harus mencegah sahur kalian, ya, terusin aja. Ya, adzannya Bilal itu kalau Bilal masih adzan. Jelas ya? Jadi yang dimaksud adzannya Bilal ini adzan yang pertama, yang belum masuk waktu subuh. Ya, kalau kalian umrah atau haji kemudian ke Madinah, adzannya kan dua kali. Ya kan? Nah, ini sejarahnya seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi adzan yang pertama itu belum subuh. Ya, jangan terlampau soleh juga, terlambat langsung sholat subuh ya di hotel. Padahal subuhnya belum tiba gitu. Jadi kalau kita nanti umrah atau haji pas di Madinah itu kalau subuhnya 4:30 bisa jam 4 nanti ada adzan. Ya, adzan Allahu Akbar Allahu Akbar itu untuk menandakan sebentar lagi subuh akan tiba, ada keutamaan di Masjid Nabi. Di Masjid Nabi itu pahalanya berapa? Ya, 10.000, 100 enggak nyampe segitu. 1.000 di Masjid Al-Aqsa, 10.000 di Masjid Nabawi, 100.000 di Masjid Al-Haram, ya kan? Di Masjid Al-Haram. Jadi pahalanya besar. Kapan lagi dapat kita sholat sekali dengan nilai yang berlipat-lipat? Jadi kalau Masjid Al-Haram sekali sholat itu 100, sama dengan 100.000 kita sholat di tempat biasa. Jadi kalau kalian misalnya di Masjid Al-Haram sama di Masjid Al-Ihsan di sini, Masjid Al-Ihsan sholat sekali zuhur sekali dapatnya. Ya kalau jamaah dapat 27, dapat tambahan yang lain. Kalau di Masjid Al-Haram sama dengan 100.000 kali. Ya, itu kalau ikhlas. Jadi kalau enggak ikhlas sholatnya ya sama aja utama sholat di sini. Ya kan? Oh, saya ikhlas sambil foto ceklik Masjid Al-Haram dulu ya. Nah, itu berkurang pahalanya gitu kan. Nah, itu gambarannya. Di Masjid Nabawi 10.000 kebaikannya. Masjid Al-Aqsa berapa? 1.000. Jadi karena besar pahalanya disampaikan, jangan sampai orang terlambat gitu. Ya enggak ikut jamaah dan sebagainya. Makanya disampaikan kondisi itu jangan tertinggal termasuk keutamaan subuh. Diingatkan kan, saking utamanya subuh di sini sampai dua kali diingatkan. Ini syariat yang menunjukkan kebolehan adzan dua kali dengan tadi ya, dengan tujuan-tujuan yang tadi disampaikan. Baik, dan itu dibenarkan oleh Nabi, bahkan Nabi yang kemudian arahkan kan. Ini jangan kaget kalau di Madinah adzan dua kali, di Mekah juga demikian karena pahala banyak, atau di kita karena sifatnya mungkin ada yang sama di beberapa tempat enggak ada masalah, enggak usah aneh. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, woy, belum subuh, woy, bid'ah, nggak usah begitu juga ya. Mungkin di situ ada nanti kondisi-kondisi tertentu yang diarahkan supaya masyarakat bangun lebih awal, gitu kan? Bangun lebih awal, apa namanya, diharapkan untuk bersiap mendapatkan barokah subuh yang tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya. Jelas ya? Ya, jadi kalau ada yang sudah mengerti, sudah paham, bangun lebih awal ya sekali, misalnya adzan juga cukup. Pada dasarnya mengingatkan waktu sholat telah tiba. Jadi di sini kejadiannya terkait dengan puasa, waktu seorang lagi pada makan, Bilal adzan heboh. Itu kan heboh dan sebagainya, cuman kan sekarang dulu belum ada media sosial seperti sekarang ya, jadi langsung viral misalnya dan sebagainya. Jadi viralnya tuh viral di pembicaraan dan sebagainya sampai ke Nabi ya. Kemudian ketika sampai ke Nabi, Nabi mengeluarkan statement la yamna'annakum min sahurikum adzanu Bilal, ya, jangan mencegah kalian adzannya Bilal itu untuk meneruskan sahur kalian. Jadi sahur aja terus gitu kan adzannya Bilal. Nah, itu sampai kapan ya Rasulullah? Nah, inilah kemudian ada riwayat di sini ya, jedanya nanti dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai adzannya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Cuma yang penting kita ketahui jedanya berapa lama ya, dari adzannya Bilal itu ke adzannya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Ingat ya, saya mau terangkan nanti bahwa adzannya Bilal itu bukan adzan subuh. Ingat ya, dalam konteks untuk sholat ya. Adzannya untuk subuh untuk sholat itu adzan siapa? Abdullah bin Abi Umi Maktum. Sedangkan adzannya Bilal itu pembuka pengingat untuk mengingatkan waktu subuh telah dekat. Waktu subuh telah tiba. Jelas ya? Baik, paham sampai situ ya? Nah, jadi Di sini nanti penting saya sampaikan terkait dengan persepsi di masyarakat. Kalau masih azan, boleh makan. Pernah nggak kalian dengar informasi itu? Ya kan? Oh, masih azan, masih boleh gitu kan? Masih boleh, belum imsak pada jadi imsak itu pas azan. Jadi kalau sudah azan itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Terus ada sebagian tuh kan hadisnya ada di Al-Bukhari juga. Nah, kita kasih tahu Joni itu hadisnya hadis Bilal. Ya, Bilal itu adanya bukan pas waktu subuh. Adzan Bilalnya sebelum subuh. Ya, jadi di sini ada kekeliruan dalam pemahaman, ya, kesalahan pemahaman bahwa dimaksudkan pas saat adzan itu masih boleh makan karena ada hadis yang menyebutkan, nanti ada hadis umum juga yang menyampaikan kalau masih ini silakan diteruskan sahurnya sekalipun sudah adzan. Itu yang dimaksudkan adzannya Bilal. Ya, bukan adzannya subuh. Adzan subuh untuk yang mengharuskan kita puasa. Sebab ayatnya jelas mengatakan waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayatul abyadu minal khayatil aswadi minal fajr. Jadi silakan makan minum, kata Allah dalam Al-Qur'an itu, silakan nikmati sahur kalian, makan minum sampai nanti tibalah waktu fajar. Ya, benang putih itu sudah melewati atau sudah mengungguli benang hitam. Maksudnya bahasa kiasan. Ya, pakai kinayah di sini. Artinya apa? Cahaya fajar tuh kalau kita tarik seperti benang yang ditaruh di sesuatu yang hitam gitu kan? Gitu. Ya, kada kalau kain hitam, kita tarik benang begini kan? Dari jauh kita lihat kayak cahaya fajar gitu kan? Datangnya itu maksudnya fajar tiba. Ya, bukan kalian tidur naruh benang hitam, benang putih. Begitu bangun ngelihat duluan mana yang putih, berarti masih udah harus puasa. Itu kejadian di masa Nabi, ada yang begitu. Ya, jadi begitu turun ayat dia taruh benang putih, benang hitam di balik bantal. Ya, begitu kemudian dia bangun kelihatan kok masih hitam gitu. Padahal fajar udah datang ya. Dilaporkan ke Nabi, Nabi tertawa gitu. Dia sedikit pemahamannya, jelasin lagi. Ya, jadi kalau sama orang awam sedikit pemahaman jangan dimarahin. Jangan dimarahin, diberi penjelasan. Ya, seperti ada orang azan jam 9 pagi misalnya kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan marah dulu. Ya, kasih penjelasan. Ya, mohon maaf Mas, tuh kan ini waktunya bukan waktu sholat. Ya, terus dia jawab deh, Bapak Ibu ngapain kesini kumpul? Oh, terus orang ramai, bukan waktunya sholat, ngapain kamu adhan? Dia jawab deh, tadi aku subuh adhan 4:30 gak ada yang datang, jam 9 aku adhan pada datang. Nah, itu juga penting untuk evaluasi ya. Kembali ke sini. Jadi di sini kita ingin tegaskan bahwa kalau ada informasi menyampaikan waktu adhan masih boleh makan, masih boleh minum, nah itu boleh jadi pemahamannya ini belum sampai kepada pemahaman detil. Jadi baru ngambil ada informasi umum bahwa saat adzan itu ya Nabi memerintahkan teruskan makan minum, ada di hadis umum itu sampaikannya. Nah, detailnya ini yang dimaksudkan adzannya Bilal. Di begitu masuk ke adzan Abdullah bin Abi Ummi Maktum yang waktu tibanya subuh, nah maka di situ itu harus mulai imsak, harus mulai puasa. Jelas ya? Nah, yuk kita baca dulu di sini. Qala حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها. Ini rawi yang menerangkan A1 ini. Ya, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ini tanggal 17 Ramadan, ya. Tanggal 17 Ramadan ini tanggal wafatnya Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah itu meninggalnya 17 Ramadan tahun 58 Hijrah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan beliau, mengangkat kemuliaan beliau, derajat beliau, dan menjadikan kita tertanam rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga beliau, terkhusus juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Baik, jadi ini Sayyidah Aisyah ini yang di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat punya peran penting terhadap syiar agama. Ya, beliau ini yang urutan ketiga ya dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah meninggal radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah rahmati, berikan kemuliaan terbaik ya, untuk beliau, dan kita diberi kesempatan untuk bertemu juga dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu menikah dengan Sayyidah Saudah binti Zam'ah, setelah itu dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidah Aisyah ini di antara hikmahnya Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah adalah memberikan gambaran-gambaran syariat yang bisa diteruskan dan diwariskan kepada umat. Nah, Sayyidah Aisyah ini punya kecerdasan luar biasa, daya ingat yang sangat tajam, nalarnya juga kuat, dan pernikahannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak mewariskan pengetahuan. Jadi ini hikmah terbesarnya. Ya, jadi kita bisa bantah orang-orang yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu kan dengan tuduhan yang keji yang enggak bisa kita ungkapkan juga kan. Ya, tuduhan-tuduhan yang enggak pantas disematkan kepada Nabi, dan itu dibuktikan lewat perjalanan sejarah. Ya, bahwa Nabi dalam konteks pernikahan dengan Sayyidah Aisyah itu lebih banyak mewariskan turunan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan keturunan dari anak dan sebagainya kan, tidak melahirkan keturunan dari anak dari Sayyidah Aisyah tapi mewariskan keturunan berupa pengetahuan. Nah, ini hikmahnya besar juga, hikmahnya besar ya. Yang terbesar adalah bagaimana kemudian Sayyidah Aisyah dalam kesempatan kehidupan dengan Nabi bisa meriwayatkan hadis seputar inti dalam rumah Nabi ya, yang tidak didapati dari sisi yang lain. Karena kan kalau orang nalar cerdas dan sebagainya, apalagi masih gesit kan, banyak aktivitas itu pasti banyak bertanya, banyak diskusi, banyak jalan kemana menemani kan, sehingga kita dengar hadis-hadis sering menemani Nabi olahraga di dalam rumah kan, di dalam keadaannya seperti apa, sehingga kurang lebih ada 2210 hadis yang diriwayatkan lewat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan nanti banyak turunan ilmu yang lahir dari beliau sampai sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, itu Sayyidah Aisyah mengajar dengan tabir gitu ya. Nah, itu sampai ada ulama menghitung dan mengkalkulasikan bahwa seperempat ilmu itu ya dari syariat itu lahir lewat Sayyidah Aisyah. Seperempat ilmu. Jadi kalau 100% 25%-nya lewat Sayyidah Aisyah. Jadi nanti masalah fikih-fikihnya juga luar biasa, seorang perempuan faqihah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia Sayyidah Aisyah. Ya radhiyallahu taala anha. Jadi kalau ada orang menuduh golongan tertentu misalnya merendahkan dan sebagainya, itu hal-hal yang bertentangan. Ya, baik dengan isyarat Al-Qur'an yang membebaskan Sayyidah Aisyah dari tuduhan-tuduhan pada masa Nabi hidup. Ya, jadi Anda bisa bayangkan Nabi masih hidup, Sayyidah Aisyah dituduh dengan tuduhan yang tidak pantas, kemudian turun surat An-Nur itu untuk membebaskan ya yang apa tuduhan ifk itu ya. Nah, itu tuduhan yang tidak pada tempatnya. Jadi Anda bayangkan Nabi hidup turun ayat membebaskan Sayyidah Aisyah, Allah langsung membelanya. Nabi menyayanginya kan, tiba-tiba ada sekelompok orang ya yang menyoalnya, bahkan memperjelek citranya gitu kan. Ini artinya langsung bertentangan dengan keterangan Allah dan Rasulnya. Ini jadi masalah. Nah, kalau kita tetap ya menghormati, mengagungkan Ummul Mukminin ya, dan kita belajar dari riwayat-riwayat beliau. Di antara riwayat itu adalah yang sampai kepada kita ya, ini Anna Bilalan kana yu'adzinu bilail. Ya, maka Bilal itu biasa adzan di waktu masih malam. Nah, ini menunjukkan yang tadi saya sampaikan bahwa adzannya Bilal itu pada saat periode Madinah, di periode Madinah itu ya setelah Nabi hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, dulunya Yathrib jadi Al-Madinah. Nah, yang biasa adzan subuhnya kemudian karena peristiwa tadi Abdullah bin Abi Umi Maktum, sedangkan Bilal adzannya sebelum subuh ya, untuk mengingatkan tadi waktu subuh masih dekat, belum ada gitu kan. Jadi karena tapi belum tiba waktu subuh, cuman waktunya sudah menjelang dekat, maka siap-siap Bilal adzan untuk menandakan itu. Jelas sampai sini? Nah, sedangkan sebelum sampai subuh kan masih lail. Lail itu kan waktunya terbentang dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Nanti dipecah oleh waktu sahar. Jelas ya? Sahar. Jamaknya ashar. Ya, ada ayat di Quran Surah 51, ayat ke-18. Wabil asharihum yastaghfirun. Termasuk juga di Ali Imran ayat 17. Ya? As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Jadi di waktu-waktu yang sangat bagus untuk istighfar ya, sangat tepat untuk minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, itu waktu sahar. Nah, Bilal itu adzan itu ketika beliau mengumandangkan adzan masih di waktu-waktu sahar itu. Ya, jadi masih masuk kategori lail karena habisnya lail itu dengan tibanya sahar masuk fajar. Jadi begitu fajar tiba selesai, sahar selesai, lail selesai. Jelas ya? Penghujung lail itu sahar namanya. Ya, masih dalam konteks lail, penghujungnya sahar. Begitu sahar selesai baru muncul fajar. Jadi lail, sahar, fajar. Ya, urutannya jelas ya? Baik. Nah, jadi kalau kita lihat sahar, jamaknya ashar, sahar, sin, ha, ra. Jangan salah baca ya, jangan dibaca sihir. Ya, sahar, sin, ha, ra. Ya, itu waktu menjelang fajar, penghujung lail, penghujung malam. Jadi di ujung-ujungnya malam, ya, yang akan masuk kepada waktu fajar. Jadi aktivitas di waktu sahar itu disebut sahur namanya. Jelas ya? Aktivitasnya disebut apa? Sahur. Jadi kalau kita makan di waktu sahar, makannya disebut sahur. Jelas ya? Istighfar pun di waktu itu disebut dengan sahur. Jelas ya? Jadi waktunya disebut apa? Sahar, aktivitasnya disebut apa? Sahur. Jadi makan sahur itu makan di waktu sahar, di penghujung malam. Jadi jangan makan terlalu awal. Ya, jedanya kurang lebih lah ada 15 sampai 20 menitan atau 30 menit ya sebelum subuh. Jadi kalau sekarang subuh misalnya 4.34 ya jam 4 lah gitu. Nah, itu yang paling ideal untuk sahur, itulah waktu sahar. Jadi kalau kalian makannya jam 2:30, jam 2, itu muntasaf lail. Tengah malam itu namanya. Ya, kalau diukur isya ke subuh, isya subuh bagi 2, kan? Isya jam berapa sekarang? Jam 7-an misalnya kan, 7:30-8 lah sampai ke jam 5. Jam 7 ke jam 5 berapa? 12 kan ya? 12 jam ya, kurang lebih ya. 12 jam bagi 2 berapa? 6. Ya, 6 tambah 7, 13 jam 1 kan? Jam 1, jam setengah 2. Jadi kalau masih jam 2 itu masih tengah-tengah malam. Sahur jam 2 itu bukan sahur namanya. Makan itu. Makan ya. Dan nanti energinya lebih ketarik ke atas. Jadi waktu nahan laparnya lebih lama. Ya, coba kalau kita mendekat kepada sahar, itu keberkahan. Makanya nanti atas sahur fa inna fis sahuri barakah. Nanti ada hadis itu. Makan kalian di waktu sahar. Ya, cara menerjemahkannya begitu, makanlah kalian di waktu sahar. Ya, kadang kita katakan makan sahur lah gitu kan. Ya, makan sahur itu makan di waktu sahar. Jangan makan sahur makannya jam 2 atau jam 3, itu belum masuk waktu-waktu sahar. Ya, makanlah kalian di waktu sahar, karena makan di waktu sahar itu membawa keberkahan. Berkah itu ziyadatul khair, menambah kebaikan. Jadi energi terkumpul bagus, dekat ke subuh, nunggu-nunggu gak tiduran terlalu lama. Sehingga kadang-kadang ya sahur jam 3, tahajud dulu, ketiduran, habis itu bangunnya jam 9, tuh. Kan repot tuh. Ya. Jadi kita istighfar, berdoa, setelah itu masuk waktu untuk menunaikan sholat subuh. Energi juga terkumpulnya lebih banyak. Sehingga ke waktu buka itu lebih banyak digunakan untuk ibadah. Ya beda kalau Anda sahur jam 2, ya setengah 3 misalnya kan. Nah itu berpotensi cepat lapar nanti tengah-tengah. Di bawaannya tidur, habis tidur, tidur lagi. Habis tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Tidur, ya tidur lagi. Jadi yang kepake itu aja tuh, ya gak akan maksimal. Jelas ya? Jadi kalau di sini disebutkan Bilalnya adzannya Bilail, maksudnya adzan di waktu sahar, masih waktu penghujung malam, untuk mengingatkan bahwa waktu subuh akan tiba. Anna Bilalan kana yu'adzinu Bilailin, ya. Bahwa Bilal itu biasanya adzannya di waktu ujung malam, mendekat kepada subuh untuk mengingatkan waktu subuh sebentar lagi tiba. Ya, demikian cara menerjemahkannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyampaikan kepada masyarakat supaya enggak kaget. Ya, kok pas Bilalnya adzan dipahami ketika adzan selesai gitu kan, ada pemahaman di masyarakat karena Bilal sudah adzan, maka puasa dimulai. Jelas ya? Karena Bilal sudah adzan, puasa dimulai gitu kan, padahal nanti subuh belum tiba. Quran mengatakan ya dibuka puasa itu dimulainya saat fajar. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayutul abyadu minal khayutil aswadi minal fajar. Al-Baqarah ayat 187 kan. Jadi fajar mulainya. Jadi jangan sampai bertentangan dengan Al-Qur'an atau salah persepsi di masyarakat. Begitu Bilal adzan, puasa mulai, imsak, imsak, imsak gitu kan. Imsak, imsak. Ya, puasa, puasa. Mungkin di situ pula itu ya munculnya imsak awalnya itu ya sebelum subuh gitu kan. Subuhnya 4.35, imsaknya 4.25, imsak, imsak, imsak itu ya puasa seperti yang pernah kita bahas. Ya kan? Imsak itu apa? Puasa, imsak itu saum, imsak itu siam. Jadi kata Nabi ketika ada orang bilang imsak, imsak, kalau bahasa Nabinya belum, belum gitu kan. Hah? Apa kata Nabi apa? Kulu washrabu. Ya, masih terusin aja makan, minum. Kalau Bilal masih adzan, terusin makan minumnya. Ya, karena itu belum subuh. Bilal itu adzan untuk mengingatkan waktu subuh sudah hampir dekat. Jadi kalau khawatirnya begini, kalau kalian enggak siap-siap dari sekarang tiba-tiba pas Abdullah bin Abi Maktum adzan, blek, ya, makanan masih di sini. Sehingga kalau dalam bahasa Yunani itu keselok, blek. Nah, jadi apa belum sempat dikeluarin, nah, jadi ribut sendiri nantinya, ya. Jelas ya? Nah, di sini ada beberapa pelajaran. Kata Nabi, "Kulu washrabu, silakan makan dan minum kalian, hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum." Ya, sampai Abdullah bin Ummi Maktum itu adzan, fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr. Ya, karena sungguhnya Abdullah bin Abi Maktum itu enggak akan adzan kecuali kalau subuhnya sudah tiba. Fajr ya, bukan fajra nih. Ingat, ya ada fajri, ya fajri, ya ada fajru, ada fajra. Wal fajri walayalin surah 89 kan, wal al-fajr. Itu sumpah, karena sumpah menggunakan kasrah, wawunya kosam. Jadi kalau ada, udah ada huruf wawu, ada kalimat harakat akhirnya kasrah, itu kosam. Sumpah, ya sumpah. Wal fajri, wal asri, wallayli. Jadi artikan demi, sumpah ya. Allah bersumpah demi waktu-waktu karena manfaatnya tinggi di dalamnya. Nah, kalau rafa atau nasab tinggal dilihat saja. Kalau rafa berarti subjek, kalau nasab berarti objek. Ya, fa'il dan maf'ul. Di sini fajru harakatnya. Artinya apa? Nah, fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajru. Karena Abdullah bin Abi Maktum itu radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak akan azan sampai waktu fajarnya tiba. Fajarnya datang, artinya adhan beliau itu adhan fajar. Adhannya adhan apa? Subuh. Ya, adhan fajar, adhan subuh. Artinya, kalau subuh sudah tiba, jangan makan lagi, jangan minum lagi. Kalau ada orang sudah adhan subuh, jangan makan, jangan minum. Ya, kalau belum subuh, silahkan aja. Mau makan, mau minum, senyamannya, tapi antisipasi. Ya, antisipasi. Jangan sampai kemudian di tengah-tengah masih makan enak minum, nggak tahu waktu adhan subuh. Jelas ya? Makanya di beberapa tempat di kita itu, teman-teman sekalian, itu ada yang juga adzan, ya, adzan awal diistilahkan di daerah-daerah itu. Ya, bahkan ada kadang-kadang dibedakan gitu ya, apa iramanya gitu. Allahu akbar, Allahu akbar, adzan awal. Ya. Allahu akbar, Allah. Imsak belum, belum. Itu si Joni yang adzan. Ntar Cepi yang kedua ketahuan kok dari lagamnya juga gitu ya. Allahu Akbar Allah. Ah itu subuh tuh. Cepi udah adzan, kan? Nah, jadi kalau kita dengar di daerah seperti itu, kok jam saya 3:30 nih, jam 4 udah adzan nih. Beda di Garut, beda sendiri ya, bukan beda. Anda yang enggak paham. Jadi kalau Anda belum paham, belajar dulu. Jangan ngebeda-bedain orang. Kalau ngebedain sih masih mendingan ngebedain itu yang repot ya. Jadi kita lihat dulu porsinya ada di mana. Jelas ya? Kisahnya jelas ya? Paham sampai nanti itu diabadikan dalam keadaan di Madinah sampai dengan kekinian. Nah, ada keterangan belum selesai. Qala al-Qasim wa lam yakun baina adhanihima illa yarqa dha wa yanzil dha. Dan tidaklah jeda antara adzan di antara keduanya, ya Bilal dengan adzannya Abdullah bin Abi Maktum itu seperti perbedaan naik dan turun. Ya, yang dimaksudkan nanti di sini ditafsir di bab yang ke-19. Nanti kita akan lihat nanti bab 19 itu singkatnya diselangi nanti oleh qiraatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau membaca 50 ayat. Jadi kalau misalnya sudah Bilal adzan, nanti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kemudian membacakan 50 ayat Quran. Ya, nanti begitu selesai tibalah fajar. Ah, coba dibaca dulu yang bab yang 19-nya. Faiz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bab qadri kam Ah ini bab qadri kam baina as-suhuri wa salatil fajr. Ya, bab pembahasan tentang berapa sih jaraknya, jedanya, ya berapa jedanya antara sahur itu dengan salat subuh. Ya, salat fajar. Nah, itu kan tadi sahur itu adzan kan? Bilal kan? Pas sahur kan? Ngasih tahu nih, waktu sahur tiba dekat-dekat ke arah fajar. Tadi kan kata Nabi bilang tasaharu. Ya, kalau kalian mau makan, makan di waktu sahar. Makan di waktu sahar disebut apa? Sahur, gitu kan? Nah, kalau sebelum itu kan masih malam, masih ada yang sholat, ada yang zikir. Jangan sampai, dulu kan banyak juga orang larut, zikir, lupa makan, kan? Karena sahur itu sunnah. Maka bila juga mengingatkan, adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tasaharu, ayo makan di waktu sahar. Tiba saatnya, atau ada yang juga sudah makan. Jangan berhenti makannya, terusin dulu, gitu kan? Nah, ini ketika beliau kemudian adzan di penghujung malam disebut dengan sahar, makan sahur itu, ya untuk mengingatkan juga subuh akan sedikit tiba, jedanya berapa lama ke subuh? Qala haddatsana baca. بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية كان جلاس ya tadi saya sampaikan. Baik, ada di nomor hadis 1097 di hadis Muslim ya. Nah, paham pemirsa belum ya, kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 19. Hadatsana Muslim bin Ibrahim, hadatsana Hisham, hadatsana Qatadah dan Anas an Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Ini menyampaikan sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau menyampaikan tasaharna, kami pernah punya pengalaman sahur, makan sahur dengan makan di waktu sahur ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai makan selesai tiba waktu fajar, thumma qama ila shalah, kemudian beliau kemudian pergi untuk menunaikan salat, bersiap-siap menunaikan salat. Qultu, aku bertanya, ya, aku bertanya, kam kana bainal adzan was sahur. Ya, berapa lama jedanya antara adzan dengan sahur? Jadi adzan ke subuh, yang adzan subuh itu ke waktu sahur berapa lama? Kalau kita tarik balik ya, tadi kan dari sahur ke adzan subuh. Sekarang kita tarik balik nih, berdasarkan pertanyaan, Nabi kan enggak mau salat kan? Ya, jadi dari pengalaman itu ditanyakan, Rasulullah berapa lamanya gitu kan? Antara dari fajar ini yang Anda mau sholat sekarang, kalau kita tarik ke sahur itu berapa lama waktunya, sehingga kita bisa melihat, oh ini saya pengen sunnah Nabi makan di waktu sahur, pengen sahur jam sekian. Kalau kita tarik kemudian ke dalam konteks jam, ke waktu dikalkulasikan, maka kata Nabi qala qadru 50 ayat, ya qadru 50 ayatan, kurang lebih 50 ayat. Ya, 50 ayat dibacakan, bacaannya siapa? Abdullah bin Mas'ud, bacaan tartil, bacaan standar. Ya, bukan bacaan amin kan? Kalau itu mungkin 5 menit juga langsung 50 ayat. Ya, kurang lebih kalau dibacakan bacaan standar dengar tartil 50 ayat, ya kurang lebih nyampe lah 20 menitan ya. Ya, kalau 6 harokat semua mungkin nyampe 25-30 menit paling panjang. Ya, jadi kurang lebih 15 sampai 20 menitan. Ya, atau toleransi sampai dengan 30 menit. Itulah waktu sahar. Waktu mustajab doa, waktu bisa kita untuk istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, kan? Sekaligus di situ terletak makan untuk persiapan puasa yang kita kenal dengan makan sahur itu. Jelas ya? Jadi di sini faedahnya, teman-teman sekalian, ada faedah di sini, ada pelajaran. Apa faedahnya? Bahwa waktu untuk mulai puasa itu letaknya di waktu fajar, waktu subuh. Ya, dan puasa itu nama lainnya adalah imsak. ya as-saum was-siyam ya humal imsak fil lughah. Jadi saum dan siam itu artinya imsak. Imsak itu waktu untuk menahan, waktunya puasa. Jadi kalau kita mau mulai puasa ya waktunya saat fajar, saat subuh adzan berkumandang. Jelas dalil Al-Qur'an mengatakan di Al-Baqarah 187 yang tadi saya sampaikan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Jelas sampai sini? Nah, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan kalau sebelum tiba waktu fajar diusahakan makan dulu supaya puasanya kuat, dapat berkah di situ. Kapan makannya? Yang paling ideal ya, tentunya sebelum subuh. Sebelum subuh kalau kita tarik bisa mendekat ke agak malam juga kan? Kalau sekarang subuhnya 4:30, ya bisa 3:30, 3:00, 2:30, 2:00, boleh. Apakah sah? Sah-sah saja. Sah. Tapi kalau pengen lebih berkah, pengen lebih kuat, maka rumus dari Nabi-Nya lakukan di waktu sahar. Waktu singkat menjelang fajar di penghujung malam. Waktu singkat menjelang fajar di penghujung malam. Sekitar 30 menit sebelum fajar tiba. Itu waktu sahar. Boleh di situ makan silakan, istighfar, setelah itu ya berdoa dan sebagainya itu mustajab. Nah, kemudian boleh diberi tanda antara waktu sahar itu supaya orang tahu ini waktu sahar, kan? Dan mendekat ke arah fajar. Jadi orang-orang yang sedang senang tahajud, senang zikir, senang apa juga tahu, makan dulu gitu kan. Nanti kita akan lihat riwayat itu, makan dulu. Jangan sampai larut dalam ibadah lupa untuk makan sebagai persiapan untuk puasa. Nah, untuk pertanda itu boleh digunakan kemudian adzan. Seperti Nabi pernah kemudian mengatur supaya Bilal adzan di waktu sahar untuk mengingatkan bahwa ini sedikit lagi menjelang ke arah apa? Arahnya fajar ya sebentar lagi. Tapi jangan sampai kemudian saat Bilal adzan kalian menahan langsung puasa ya, dipahami bahwa ini sudah tiba waktunya fajar. Nah, sekaligus meluruskan bahwa kalau adzan sudah berkumandang, yang sekarang konteksnya adzan fajar, maka tidak ada makan lagi. Ya, tidak ada makan. Tetap ini kemudian berhenti dimulai puasa. Kecuali kalau kita ingin tiru bahwa pas waktu sahar kita ingin ingatkan masyarakat lewat adzan, apa yang kita sebut sering dengan adzan awal itu. Ya, adzan pertama itu boleh-boleh saja. Atau yang kedua, ngambil sunnah yang kedua yaitu apa? Ini ada 50 ayat dibacakan Al-Qur'an, kan dibacakan Al-Qur'an sekitar 50 ayat kadarnya itu. Yang saat itu dulu bacakan Abdullah bin Mas'ud. Jadi Bilal adzan, Abdullah bin Mas'ud kemudian ngaji sampai selesai itu tibalah waktu fajar, Abdullah bin Abi Maktum kemudian adzan subuh. Paham? Sehingga di sebagian daerah diambil juga sunnah ini untuk mengingatkan sholat lewat ngaji Qur'an. Nah, ini asalnya dari sini. Jadi bukan sembarangan. Ya bukan oh tiba-tiba misalnya ada ngaji, ada apa, enggak benar, enggak ada dari Nabi, dia enggak baca hadis. Ya, dia enggak baca riwayat. Jadi ada sebab di sini. Sebab itu ada tiga. Jadi ada sebab terkait dengan ayat Quran, sebab terkait dengan hadis, sebab terkait dengan cerita, kisah. Kalau Quran disebut dengan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau hadis disebut dengan asbabul wurud, ya, sebab terriwayatkan, tersampaikannya hadis. Kalau kisah cerita disebut asbabul muncul. Ya, sebab munculnya cerita itu apa gitu kan. Mutulis ya. Ya. Jadi ini ada hukum. Di kaidah asbabun nuzul, asbabul wurud itu ada hukum. Al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi'khususis sababi. Hikmah, pelajaran. Ya, pelajaran itu, hikmah itu, bahkan hukum. Itu bisa berlaku umum karena keumuman lafaz. Bukan karena khususnya sebab. Jadi jangan kalian bilang begini, itu kan di zaman Nabi. Ya ada misalnya ayat Quran dibacakan sebelum subuh. Ya ada misalnya azan dua kali. Bukan begitu cara pahamnya Joni. Jadi dalam fikih itu sepanjang kalimatnya itu umum dan gak ada takhsis. Dan imrahnya itu bisa diambil dengan suasana esensi yang serupa, itu boleh dilakukan. Artinya apa? Kalau kita sebelum subuh misalnya, ya ingin mengingatkan masyarakat ini waktu penting gitu kan. Seperti ngelihat esensi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai sekarang pun diteruskan di Madinah, di Mekah diteruskan. Ya saking pentingnya subuh, adanya dua kali, di Mekah dua kali, di Madinah dua kali untuk mengingatkan, jangan sampai orang lalai dalam subuh, banyak pahala, banyak kemuliaan, banyak kesehatan dan sebagainya. Sehingga di masa Nabi pun dilakukan, masa sekarang diteruskan. Ya sampai berganti kemudian pengelola di jadi kerajaan Saudi sekarang ini, ya masih dua kali adzan subuhnya itu, diteruskan di masa-masa dulu. Jadi kalau sekarang mau diteruskan, diingatkan di beberapa daerah, gak ada masalah. Ya jadi jangan kalian langsung berikan penilaian tertentu, tidak, boleh jadi mempraktekkan hukum ini. Termasuk ngaji Quran, apa yang disebut dengan tahrim itu. Ya, kan kita sering dengar tahrim kan? Ada tahrim itu kan, ada ngaji tuh diputarkan kaset dulu Syekh Muammar, ya Muammar ZA itu kan sering dibukakan laqad. Wah, ya, dan seterusnya itu apa ayat-ayat tertentu lah yang kita bacakan atau ngaji-ngaji itu ya. Saya waktu di pesantren suka dengar juga itu. Ya ada dibacakan itu untuk persiapan. Jadi kalau kita udah ada ngaji ayat Quran itu tahrim, udah siap-siap, semua kegiatan berhenti. Yang main, yang apa, yang ini, yang semua siap untuk ke masjid. Ya, jadi asalnya dari sini. Ya, jadi kalau ada misalnya dari lingkungan sekitaran, tapi harus tahu juga lingkungan harus dipahamkan dulu, jangan ujuk-ujuk kalian adzan, orang belum diberitahu kan, orang belum tahu, belum apa, belum ngaji, tiba-tiba adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya orang pada ke masjid semua, ngapain adzan, peringatan. Jawab ya. Jadi harus diedukasi. Jadi kalau orang belum tahu, diberitahu dulu, baru dipraktekan. Jangan mempraktekan sesuatu yang orang belum tahu. Ya termasuk nanti kalian kalau sudah mulai mengajar ke masyarakat, dipahami dulu kebiasaannya apa, mazhab apa yang dipakai di situ. Mazhab itu bukan kelompok ya, bukan kelompok, ingat. Jadi kemudahan-kemudahan yang bisa dipilih, yang dalilnya tersambung ke Nabi. Jadi syariat Islam itu nanti bentuknya ada dua secara umum, berdasarkan tinjauan dalil. Satu, dalil mutlak yang sifatnya cuma satu, sama semua. Dalil satu, contoh satu. Yang semua gak akan berbeda, semua ragamnya sama. Seperti misalnya apa? Takbir pakai Allahu Akbar. Ya, semua sholat pakai bahasa Arab, gak ada yang lain. Itu semua di mazhab apapun gak ada yang beda. Sama semua, karena semua bisa melakukan itu. Kayaknya kalau misalnya kalian masuk ke satu tempat, takbirnya beda, Allahu Rahman. Nah, itu bisa kita klaim. Ya, kita soal. Atau misalnya adzan pakai penerjemah. Sampingnya ada asisten, Allahu Akbar, Tuhan gua gede. Misalnya kan sampingnya tuh diterjemahin sampai akhir tuh. Nah, itu bisa kita soal. Baru kita sebut bid'ah. Tapi ada yang sisi yang kedua, yaitu apa? Gambaran dalil yang disampaikan Nabi yang berlaku fleksibel berdasar kemudahan masyarakat yang diduga tidak bisa melaksanakan dengan cara yang sama. Ya, jadi ada orang-orang tertentu yang nggak bisa seperti itu gitu ya. Itu bisanya dengan cara berbeda. Maka diturunkanlah kemudian oleh Allah syariat kepada Nabi yang mengcover semua kemungkinan itu. Semua orang bisa. Nanti ada yang sifatnya bacaan, ada yang sifatnya gerakan. Kayak bacaan, misalnya bacaan Quran aja ada berapa riwayat kiraatnya. Yang mutawatir 7, yang masyhur tambah 3 jadi 10. Ya, yang syadznya yang enggak bisa dibacakan dalam salat ada 4. Ya, di 14 riwayat di situ. Ya karena kenapa ada sampai riwayat kemudian versi bacaan walaupun maknanya sama, cara bacanya beda. Karena enggak semua orang Arab pada saat itu bisa membaca dengan cara yang sama. Kita aja lisannya gampang sana sini, orang Arab juga ada yang enggak memungkinkan baca dengan satu riwayat yang sama. Yang kita ada A, dia E. Ini kamu paksa tuh sampai kiamat kurang 2 hari enggak bisa. A, E, A, E, A, A, E, E. Pokoknya gak bisa lah. Ya, makanya ada riwayat menggunakan apa? Imalah, pakai E. Ya, kayak wadduha, dia wadduha. Ya, itu Palestina sekarang tuh. Ya, wilayah Syam, Syam, Syria itu. Itu banyak imalah pakai E. Yang sekarang ke Afrika, bagian barat, itu pakai E. Nah, muncullah kemudian imalah. Yang di sini nanti, bahkan di Imam Madinah dulu, Qalun, ya, Nafi, Imam Nafi Al-Madani itu meriwayatkan juga pakai imalah yang nanti diteruskan oleh Imam Warash. Warash dari Mesir. Ada Qalun nanti ada Warash, itu dua periwayatnya dari mukrinya Imam Nafi Al-Madani. Ini kalau kita baca wadduha dia wadduha wallaili idza saja wallaili idza saji, gitu kan? Demikian seterusnya. Nanti ada lagi yang spesifik misalnya riwayatnya Imam Hamzah punya dua murid Khalad dengan Khalaf. Itu juga sama pakai imalah, gitu ya. Nah, seperti demikian ada nanti yang misalnya him mereka pakai himu ya, itu lahja dialek yang berlaku yang diakomodasi dan tidak keluar dari kefasihan. Ya sama di kita misalnya ginilah, ada yang kita bilang sepeda, teman kita bilang sepeda, saya beli sepeda di Cicahum, bilang kamu beli sepeda di Cicahum gitu. Nah, itu ya barangnya kan sama ya, itu juga ya, apa namanya, Bromtawon misalnya kan produksi Cicahum ya kan. Kalau Bromtawon kan ya Bromtawon misalnya kan. Ya, saya beli sepeda Cicahum ya. Kan barangnya sama aja. Cuman cara bacanya apa? Beda. Itu yang kiraat. Diakomodir. Kemudian juga ada yang bacaan gerakan misalnya kan. Gerakan-gerakan yang sifatnya taruhlah seperti sujud, ada yang pakai telapak tangan, ada yang pakai lutut dulu. Dua-duanya sahih. Di kitab yang sama di Abu Daud juga nanti pas masuk di Mira kita jelaskan dengan detail. Nah, jangan sampai berselisih. Jangan sampai yang benar yang pakai telapak tangan. Terus kalau telapak tangan sakit pakai apa? Pakai kepala. Nah, jadi yang lutut silakan, telapak tangan silakan. Karena mungkin ada cedera di tangan enggak bisa gitu kan. Ada di lutut misalnya kan sedang cedera enggak bisa ya pakai telapak tangan. Jadi itu fleksibilitas namanya. Nah, kalau kalian nanti ngaji ke tempat-tempat tertentu atau mau ngajar, lihat kebiasaan masyarakatnya. Ya, misalnya, oh ini dalil nih yang kunut nih. Kunut kan nanti ada 3 untuk praktikalnya ya. Ada yang kunut dipakai subuh, dalilnya ini. Ada yang tidak kunut, dalilnya ini. Ada yang kunutnya pas nazilah, dalilnya ini. Pas kalian misalnya pakainya yang nazilah misalnya. Subuhnya nggak biasa kunut. Tapi kalian datang ke tempat yang kunut. Di mazhab Syafi'i misalnya. Ya, dengan dalil yang tersambung nanti ke atas. Ya, ada dalil Ibu Umar dan sebagainya. Ada hadisnya. Gitu ya. Nah, kalau kan sahabat setelah itu nanti ada yang pakai, ada yang tidak. Tapi Nabi kemudian memberikan kemudahan kepada semuanya. Ya. Nah, dari sini kalau misalnya kalian masuk ke tempat yang kunut, ya kalian belajar kunut. Imamin subuh pakai kunut, jangan merubah kebiasaan di masyarakat. Sehingga nanti terjadi gejolak. Karena kenapa ketika kita praktekkan demikian, semua dalilnya ada. Jadi kalau dalilnya ada, ya itu kita pahami sebagai kemudahan yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Yang penting kita merujuk kepada dalil yang benar, ada. Jelas ya? Jadi kalau kalian misalnya pahamnya Syafi'i, masuk kepada madhab Hambali, ya di situ kita toleran. Kita yang belajar madhab Hambali. Jangan madhab Hambali dipaksa ke Syafi'i atau sebaliknya. Syafi'i dipaksa ke Hambali, ribut nantinya. Jelas ya? Berikan wawasan, walaupun kita punya pilihan, kalau rajihnya. Nah ini kita bisa praktikan waktu kan di Saudi Hambali sekarang. Saudi Hambali kan? Nah dulu pernah Maliki, terus Syafi'i, kemudian Hambali kan? Nah, karena Hambali kan gak kunut kan? Nah sekarang kan pada gak kunut. Kalau kita haji, ya imamnya pasti orang sana. Gak bisa misalnya, saya dari Cilacap, saya pengen jadi imam. Dia gak bisa. Ada seleksinya. Imamnya saya Sudes, ya kan? Saya Surem dan sebagainya turunannya. Ya, saya Bandar misalnya kan? Udah. Beliau ngimamin tuh di situ. Subuh kan gak kunut. Kan kita gak rame. Gak ada orang protes. Gak ada yang sujud sahwi. Interupsi. Subhanallah kan gak ada kan? Pernah gak dengar imam gak kunut? Subhanallah dan juga kan tidak kan? Artinya apa? Bisa toleran. Artinya pun kalau ada yang pulang ke sini, terus ada satu tempat misalnya kan dia gak kunut, gak ada masalah. Tapi dari sana pun ke sini kalau kunut, ikut kunut. Jangan sampai imamnya misalnya Syafi'i begitu kunut di sini, ya orang apa dari Timur Tengah misalnya kan biasanya ada Hambali, begitu ke sini bawa madhab Hambali, datanglah di belakang imam sholat di misalnya di Ciawi, ya imamnya Syafi'i. Allahumma dina fi man hadait bid'ah. Enggak boleh. Ya tetap ikutin amin kan selesai udah. Itu manhaj yang kita terapkan. Ya, demikian. Jadi kita meminimalisir walaupun kita tahu ini yang menurut kita rajihnya ini, tapi kita hormati sepanjang masih ada dalam frame dalil yang sama. Jelas ya? Nah, jangan waktu saya tugas haji itu 2010. Saya nerima jemaah pertama haji itu. Jadi dari daerah begitu imamnya mimpin Isya kalau enggak salah itu saya Sudes kalau tidak keliru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, ini imamnya Muhammadiyah loh. Imamnya Muhammadiyah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Jadi, nah itu ya. Jadi, itu masyarakat diedukasi. Makanya jangan bawa sesuatu yang heboh kalau kita datang. Sepanjang kita lihat dalilnya ada. Makanya penting belajarnya luas. Ya, baca ngaji kita begini. Ngaji ini dalilnya mana. Kumpulin semua hadis-hadisnya. Jadi kita bisa lebih mengerti. Toleran itu bukan mengada-ngadakan. Toleran itu memahami bahwa bila ada dalam satu hadis jalur yang sama, dalilnya ada, maka kita di situ berikan penghormatan. Mau mungkin dia ngamalkan ini karena nyaman di situ. Jelas ya? Baik, jangan dirubah, dibawa ke pemahaman kita, enggak bisa begitu. Ya, jelas ya? Nanti ribut nanti. Yang benar begini, bukan begitu. Dia jawab, "Maing weh." Wah, ada ribut kalau udah begitu. Ya, paham ya? Nah, jadi ini yang kita pelajari dan pemirsa, Masya Allah. Ya, mohon izin terbawa kepada suasana kajian. Kita kalau ngaji kitab begini. Ya, kalau ngaji kitab seperti ini, nanti di Mira juga kumpulin nih hadisnya. Nanti insya Allah malam nanti ya kita launching untuk Mira, banyak teman-teman bertanya juga. Nanti kita akan teruskan ngajinya nanti kalau di Mira begini. Ya, di kitab, kitab diurutkan, bahas sholat nih kitabnya. Tunjukin nih kitabnya ini kitab ini untuk hikmah ini. Tunjukin, nanti kalau ada masalah beda pendapat, kenapa ini begini, kenapa ini begini, ini kitabnya begini. Yang ini pakai ini, kekuatan hadisnya begini, tarjihnya seperti ini. Nah pilihan orang, kita hormati mau pilih yang mana, yang penting kita terangkan. Kecuali kalau nggak ada nih dalilnya, nggak ada petunjuk, baru kemudian kita di situ sampaikan. Ya, ya, ambil contoh tadi saya sebut kunut misalnya. Dulu saya pernah disebut sesat juga. Ya, disebut saya udah apa uang sesat karena orang bilang ini hadisnya bid'ah kok gini katanya kan tentang kunut. Ya, akhirnya saya jawab pakai tulisan aja. Terusin hadisnya kemana. Ya, alhamdulillah nggak ada suara lagi. Nah, jadi kita tunjukin nih kalau ada hadis misalnya kan ada seorang telah tersambung ke sahabat mengomentari misalnya dia memandang bahwa ini kunut bid'ah. Nah, apa nih persepsi sahabat ini kenapa berkomentar seperti itu? Sedangkan yang lain kunut misalnya. Kan gak mungkin ada peristiwa sama-sama sahabat satu kunut satu enggak. Satu nyebut bid'ah. Nah, apa nih persepsi di situ latar belakangnya apa? Nah, itu perlu paham juga di ilmu hadis. Karena ini bonus ya, bonus. Sahabat itu, kulhum udul di ilmu hadis. Semuanya orang baik, jujur, dan semangat beribadah. Saking semangatnya, kalau mereka memastikan pola ibadah mereka yang langsung berpengalaman dengan Nabi, maka itu yang dipraktekkan. Ya walaupun orang lain mungkin berpengalaman dengan Nabi dalam suasana berbeda. Ya contoh begini misalnya, tentang bismillah itu hadisnya banyak, bisa puluhan. Bismillah itu awalnya kan gak pakai bismillah dalam Fatihah. Nabi baca langsung alhamdulillah. Riwayat pertama itu kan. Kemudian yang kedua ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada pemisah di antara surah Quran supaya tidak saling bercampur?" Kan dikhawatir umat yang kemudian apa dia menduganya nyambung, maka turunlah terpisah bismillahirrahmanirrahim. Sejak saat itu Nabi baca juga dalam salat Fatihahnya dibaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Nah, di sini kemudian ada yang diteruskan. Jadi ada yang sholat bersama Nabi ketika sebelum turun Bismillahirrahmanirrahim, ya dibacanya tetap dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehingga hadis-hadis yang turun kepada kita yang diriwayatkan oleh orang-orang itu yang sholat di belakang Nabi yang Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, setelah itu Nabi sholat yang pakai Bismillahirrahmanirrahim, ada yang riwayatkan sholat di belakang Nabi pakai Bismillah, dia riwayatkan pakai itu yang jahar Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Ada lagi kondisi Nabi kadang bacakan yang pertama pakai Bismillah, selanjutnya langsung Alhamdulillah. Ada seperti riwayat Abu Hurairah di Al-Bukhari. Ada lagi yang sir, maka dari sini jadi empat bagian akhirnya. Ya, ada yang dibaca jahar, ada yang tidak dibaca sama sekali, ada yang silent, ada yang rakaat pertama dibaca, selanjutnya tidak. Nah, ini kan dalam situasi yang sama. Nah, cuma yang paling menarik, sahabat itu yang sholat di belakang Nabi itu yang dia pakai. Jelas? Ya? Nah, kalau dia sholat misalnya di belakang nabinya nih, Alhamdulillah Rabbil Alamin, walaupun orang lain sholatnya di belakang Nabi Bismillahirrahmanirrahim, dia akan pakai yang Alhamdulillah Rabbil Alamin. Paham seperti ini ya? Cara berpikirnya. Nah, dia memahaminya ini yang saya di belakang Nabi gitu. Ya, saya kan gak bersama dia ketika dia sholat dengan Nabi, walaupun dia infokan dan kita tahu dia benar itu kan, tapi ini yang saya alami. Nah, maka itu dijaga betul. Nah, ada kondisi seperti hadis kunut ini, ada orang yang sholat di belakang Nabi, kena Nabi kunut, kan? Dan setelah itu ada peristiwa kan, Nabi dikisahkan ada yang enggak kunut lagi, setelah itu dikisahkan Nabi tetap ada yang kunut, seperti riwayatnya Ibnu Umar ya radhiyallahu taala anhuma. Sampaikan Nabi tetap kunut atau membiarkan setidaknya sahabat yang lain tetap kunut dengan merubah kemudian doanya kepada doa yang baik pada saat itu, yang Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait dan seterusnya. Ya, sementara orang-orang yang tadi ada sebagian yang ketika peristiwa itu turun kan Nabi ya enggak kunut tuh pada saat itu ya. Ya, riwayat yang berbeda kan ketika Nabi di ada Ibnu Umar di belakang kan kunut. Yang ini kan tidak. Ini dipegang sama yang enggak kunut ini. Sehingga dia merasanya ketika sholat subuh itu Nabi udah enggak kunut lagi. Ya, dan enggak mengalami peristiwa seperti yang lain, Al-Hasan cucunya Nabi, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma gitu kan, yang ketika kemudian menyampaikan kepada Nabi diajarkan doa kunut oleh Nabi dan dipraktikkan. Jadi suasana ini dengan ini dijaga betul sepeninggal Nabi. Sehingga ini enggak pernah bersentuhan dengan yang ini pun tidak, ini meneruskan riwayat. Sehingga wajar ketika ini mengatakan, ya, saya sholat di belakang Nabi, sholat di belakang Abu Bakar, sholat di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali, semuanya tidak kunut, ya kan? Karena pengalaman dia sholat di situ, dia nggak pernah sholat dengan Ibnu Umar, dengan Al-Hasan dan sebagainya, yang mendapatkan turunan riwayat dari Nabi. Maka diteruskan hal ini, Al-Imam Asy-Syafi'i meneruskan, ya kan? Termasuk Imam Malik, Imam Malik kunut loh. Awas, ya, jangan salah, saya tinggal di negeri Maliki, cukup lama, 5 tahun, kunut. Cuma bedanya, di Maliki itu kunutnya sebelum ruku dan sir, silent. Ya, Syafi'i kunutnya ba'da ruku, itu jahar, subuh, ingat subuh. Ya, yang enggak kunut nanti di madzhab Abu Hanifah mengambil hadis yang tadi. Ya kan? Kemudian juga di Imam Ahmad bin Hanbal ngambil pertengahan, kunutnya nazilah, mengambil peristiwanya aja. Ya, untuk di tengah-tengahnya di situ gitu. Nah, semuanya kan ada runtutan dalilnya. Cuma yang tadi ketika mengatakan saya sholat di belakang Nabi, di belakang empat orang sahabat mulia ini semua enggak kunut. Ya, jadi memandang karena dia enggak pernah menemukan yang kunut dalam periode masa dia mengatakan kunut bid'ah. Kalau ini sepengetahuan dia, bid'ah yang dimaksudkan jangan sampai kehati-hatian saya, jangan sampai mengerjakan yang saya enggak tahu. Saya ingin jaga itu maksudnya. Ya, bukan menilai orang, mana ada orang ini mau menilai Ibnu Umar misalnya tiba-tiba jadi pelaku bid'ah. Al-Hasan cucu Nabi bid'ah. Atau konteks sekarang Imam Syafi'i, siapa yang bisa mengatakan Imam Syafi'i bid'ah? Siapa? Nasab mulia tersambung ke Nabi, jalur-jalur pelajaran kita tersambung ke beliau. Ya, ada sekolah disebut Al-Imam Syafi'i, masjid dibangun Imam Syafi'i, semua ulama mengatakan orang soleh luar biasa, karyanya banyak. Ya, cahaya bintang dari diakui oleh semua madzhab, Malik menyanjungnya, kan? Ahmad bin Hanbal menganggap guru kepada beliau, bahkan memang gurunya gitu kan. Dan seterusnya, tiba-tiba muncul orang belakangan bid'ah. Nah, ini yang harus dipahamkan. Jadi bid'ah, kalau kalian belajar ilmu hadis, apa yang dimaksud dengan bid'ah dalam konteksnya ketika disampaikan? Ya, apakah di sini yang dimaksudkan bid'ah dalam syariat enggak boleh dikerjakan sama sekali? Kalau dikerjakan bisa dolalah, bisa tersesat. Atau yang dimaksudkan saya enggak ada dalam suasana itu pada saat itu. Saya ingin menjaga kondisi sehingga tidak terjebak pada perbuatan yang menurut saya belum pernah dilakukan karena saya enggak mengalami itu. Paham ya? Nah, ngajinya harus sampai situ. Kalau enggak nanti semua orang sesat. Karena bid'ah. Nah, tapi kita enggak usah ikut-ikutan rame, ribut, enggak boleh seperti itu. Kita hormati kalau ada orang pun menganggap bahwa pemahaman yang kita pahami dari satu hal berbeda misalnya atau bahkan mencela atau apa, enggak apa-apa. Kita menerima dengan lapang hati saja, enggak usah membalas dengan celaan. Mencela pada yang tercela sama dengan tercela juga. Buang-buang energi. Jadi kita menerangkan saja, kalau orang paham mengerti, kalau enggak paham ya terserah gitu kan. Enggak harus kita mencela juga, apalagi Ramadan dalam suasana kekinian. Nanti banyak kasusnya. Pokoknya kalau kalian ngaji fikih itu hukumnya diukur dalam 5 hal. Jadi jangan langsung menyimpulkan satu hal, harus digali dulu dari semua dalil. Kecuali nanti masalah-masalah yang terkait akidah. Akidah itu sudah ya, apakah iman kufur ya, muslim kufur itu aja urusannya gitu. Kalau sudah katanya ke bab fikih, babnya jadi luas karena 5 hukum. apakah di tengah-tengah mubah, tarik ke kanan sunnah, kanan lagi kemudian jadi wajib, ke kiri makruh, kemudian ke kiri lagi haram. Ya, tarihil ahkamul khamsah, ini sepakat para ulama, sepakat para ahli usul. Ya, tiba-tiba Anda datang bukan ulama, bukan ahli usul, bikin hukum sendiri kan repot tuh, atau kaidah sendiri. Nah, jadi ngajinya nanti ke fikih, usul fikih, ke qawaid fikih, ke hadis, ini hadis juga nanti ada fikih hadisnya. Ya, ada lughatul hadisnya, dipahami kenapa redaksinya begini, kenapa begitu. Nanti banyak sekali babnya, nanti mungkin bisa praktek, tapi tetap objektif. Jadi kalau saya manhajnya menampilkan ini loh, ini dalilnya segini luasnya, ini kemudian mukaranahnya, madhabnya seperti ini tampilannya. Nah, terus bandingkan kalau rajihnya yang ini, kalau saya pakai yang ini, tapi ke masyarakat silahkan mau pilih yang mana, monggo, senyamannya. Kan kita diutus bukan diutus untuk berdakwah, ya meneruskan risalah Nabi, bukan paksa orang. Fadzakir innama anta, fadzakir lasta alaihim. Nabi aja gak boleh paksa, masa kita mau paksa? Ya, kecuali panitia hari kiamat misalnya. Jelas ya? Nah, kita saling mendoakan. Pemirsa, nah, itu yang kita coba bahas hari ini. Jadi kesimpulannya, silahkan nikmati makan sahur Anda, makan sahur kita, senikmat-nikmatnya sampai dengan azan subuh tiba. Azan subuh tiba. Jadi kalau belum subuh, silahkan bisa dinikmati, tapi juga berhati-hati. Dan ada juga isyarat, ya sebelum subuh bisa ambil space lah ya, sekitar misalnya 2-3 menit atau 5 menit untuk mengaji, untuk berzikir, persiapan menuju subuh seperti hadis yang kita dapatkan tadi. Kalau di wilayah Anda, di daerah misalnya ada orang azan sebelum subuh, ya jam 4 kah misalnya, atau yang kemudian ada yang baca Quran, atau sebagian mengganti dengan salawatan, ini mungkin boleh jadi mengambil spirit dari hadis yang tadi kita sampaikan. Hadisnya di Al-Bukhari, riwayatnya sahih, kuat, dan dipraktekkan di zaman Nabi SAW. Semoga dengan itu wawasan kita terbuka, dan tidak mengaitkan dengan hal-hal yang sifatnya friksional, jadi membuat friksi perpecahan di masyarakat sampai mengaitkan dengan ormas tertentu atau lainnya yang membuat kita kemudian menjadi tidak bersahabat. Perbedaan pendapat itu wajar sepanjang ada dalil yang sama dan tidak harus menghalangi kita untuk buka bersama. Ya, ya? Wah, catat tuh, bikin status. Saya kira demikian teman-teman sekalian, semoga Allah merahmati kita, menyayangi kita dan mengampuni dosa kita semua. Saya Hadi Hidayat menyampaikan permohonan maaf dan semoga Allah mengampuni kita dari kesalahan yang kita perbuat dan semoga Allah senantiasa menerima ibadah kita dalam kebaikan. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا صيامنا يا الله وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمام تقصيرنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Sebelum saya akhiri, sekali lagi saya tekankan, malam nanti insyaAllah teman-teman sekalian ada satu pengumuman azan. Ya, azan teman-teman yang sudah azan tuh ya, yang usia 4 sampai 10 tahun. Ya, saya lihat tadi ada yang di atas itu bonus. Ya, nanti pengumumannya malam insyaAllah. Kemudian launching Mira. Ada live juga dengan teman-teman musyawarah insyaAllah sekitar jam 8 malam pada ba'da tarawih insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.